Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dalam surat Maryam ayat ke-22. Pada kajian ini kita akan membacakan dulu firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyya. Artinya, maka Maryam mengandungnya, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kata-kata hamalathu adalah kata-kata hamil mengandung dalam ayat ini ditujukan kepada Maryam dan kandungannya. Kejadian ini bukanlah kejadian biasa, sehingga Maryam harus mengasingkan dirinya dari pandangan manusia. Perutnya semakin hari semakin besar, sehingga dia takut menjadi bahan cemoohan orang banyak. Jadi menjauhnya Maryam kali ini bukanlah karena menyendiri beribadah, akan tetapi untuk menghindar dari tuduhan dan cemoohan. Hal inilah yang dirasakan oleh Maryam alaihissalam ketika ia dalam keadaan hamil. Fahamalathu fantabadat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menyisihkan dirinya bihi makanan qasiyya. Makanan qasiyya artinya tempat yang sangat jauh. Kata-kata qasiyya itu artinya al-qaswah atau al-aqsa. Al-aqsa ini sering disebutkan ketika kita membaca surat Yasin. Min al-aqsal ladzi, gitu ya. Artinya tempat yang tertinggi. Di sini maksudnya tempat yang tertinggi adalah tempat yang sangat jauh. Agar apa? Agar Maryam dalam hal ini dapat menjaga kandungannya lebih bagus lagi. Disebabkan kalau orang melihat kandungannya, tidak hanya sekedar melihat, mereka akan menceritakan dari mana kandungannya itu. Itulah yang terus hari demi hari yang tiada henti-hentinya dibahas. Tapi ingatlah, apapun yang kita bicarakan dalam keseharian gitu, yang paling penting kita melihat di mana letak kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Itulah yang penting kita ketahui. Kalaulah sudah kita ketahui di mana letaknya kekuasaan Allah, maka kita tidak akan bercerita tentang hal itu, karena itu adalah hal yang sangat mungkin bagi Allah, karena Allah telah menyampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Alayya hayyun, atau bagiku, kata Allah, itu adalah hal yang sangat mudah. Hayyin, hayyin di sini mengatakan artinya adalah hal yang sangat mudah, tanpa ada proses sedikit pun, tanpa ada hambatan sedikit pun, langsung Allah jadikan dalam hal tersebut. Apalagi masalah seperti yang kita kaji dalam ayat ini tentang kehamilan Maryam. Fahamalathu fantabadzat bihi, menjauhnya di sini adalah bukan karena beribadah, tetapi karena menghindari dari tuduhan dan cemoohan yang betul-betul dibikin susah dengan tuduhan dan cemoohan itu. Inilah dalam hal ini nanti akan dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin yang sudah ada di studio. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syekh Haji Fajrul Haq LCMA. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menginspirasikan kita menghindar untuk meredam. Kata Ustaz Fajrul tadi, menyendiri untuk menghindar dari tuduhan dan cemoohan. Kenapa kita harus menghindar? Untuk meredam. Karena banyak hal perlawanan api dengan api tidak menyelesaikan masalah. Marah dibalas dengan marah hanya akan menimbulkan kobaran api yang luar biasa. Orang cerdas bukan menambah masalah. Mukmin yang cerdas itu keberadaannya menyelesaikan masalah. Maka di sini Maryam menghindar untuk meredam, karena meredam itu salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi kajian kita di ayat 22 dari surat Maryam ini ada tiga pesan yang baik. Kalau kita dituduh macam-macam sebagaimana Maryam, sudah pasti karena tidak memiliki istri, suami langsung hamil, maka pasti orang menuduhnya wanita jahat. Kalaupun tidak wanita jahat, minimal dia dijahati, diperkosa, atau dinodai kehormatannya. Maka untuk meredam itu, kalau misalnya memang tidak dilakukan oleh Maryam dan memang Maryam tidak melakukannya, pertama, jauh. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita kalau dimarahi orang dan posisi kita memang sebenarnya tidak melakukan itu, maka pertama dengar dan diam. Dengar cemoohan orang yang mencaci maki, kemudian diam. Kalau kita dituduh macam-macam dan kita tidak melakukannya, yang kedua, cobalah tersenyum. Kalau memang tuduhan itu benar dan kita merasa bersalah, mohon maaf. Kiat kedua, kalau kita dituduh dan kita tidak melakukannya, senyum. Dan yang ketiga merupakan proses yang luar biasa, kita berterima kasih atas cemoohan dan tuduhan itu. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi tetap berarti dia adalah rem bagi sepeda motor atau kendaraan yang kita jalani. Artinya apa? Komentar orang, walaupun kita tidak melakukan kesalahan, berarti dia memiliki, kita memiliki pejuang-pejuang yang luar biasa memantau tindak laku kita, sehingga kita tetap berada dalam kebaikan dan kesolehan. Maka sebagai orang yang cerdas, berterima kasihlah kepada orang yang selalu mencari aib kesalahan, membuka aib kesalahan. Karena apa? Karena membuat kita lebih mawas diri lagi. Jadi tiga hal. Yang pertama, diam dan dengar. Kemudian senyumlah. Dan yang ketiga, balas tuduhan yang menyakitkan itu dengan ucapan terima kasih dan bingkisan yang membahagiakannya. Karena kita senang apabila orang di sekitar kita juga senang. Kembali kepada Ustaz Fajrul. Iya. Terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah memang betul-betul menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kiat atau cara bagaimana kita menghindari. Tidak hanya dalam hal yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam segala hal, ketika kita sudah tidak mampu lagi memberikan alasan yang tepat, sedangkan di hadapan kita masih banyak sekali orang menilai dan lain sebagainya, maka kita harus menghindari diri agar omongan itu ataupun tuduhan itu tidak terus bergejolak, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Maka dalam kesempatan kita mengkaji ayat Al-Quran dari ayat 22 dari surah Maryam, bahwasannya di sini ada hal yang mesti kita ambil. Apakah itu? Yaitu tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Maryam itu melakukannya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus ia menghindar daripada mendengar cemoohan orang, sehingga ketika orang tidak dapat melihat atau tidak melihatnya, maka makin berkuranglah cerita tersebut. Begitulah Allah membisikkan seakan-akan kepada Maryam supaya dapat mengantisipasi segala sesuatunya, sehingga terjagalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.